Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran sorob kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Dan malam ini kita melanjutkan di halaman 225 yang bagian C, ketentuan huruf ziyadah dan tempat-tempatnya. Apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Nah, kalau enggak ada, Fadl membaca bergantian. Ya, Mas Fadl. Bismillah. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala. C. Ketentuan huruf ziyadah dan tempat-tempatnya. Ketentuan tentang 10 huruf ziyadah yang dipakai pada fi'il adalah: 1. Ziyadah alif. Alif menjadi huruf tambahan dengan syarat masuk pada kata yang 3 huruf atau lebih, seperti sulama, ghalba, dharaba. Berbeda halnya dengan alif pada contoh ghaza, rama, qama. Alif ini adalah huruf asli kata, yakni alif pengganti wawu dan ya. Nah, alif ini bisa menjadi huruf tambahan pada kata tertentu dengan syarat. Syarat yang pertama, berjumlah 3 huruf, lebih dari 3 huruf. Kata tersebut berjumlah lebih dari 3 huruf. Nah, kenapa? Karena telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasanya kata baik fi'il ataupun isim secara asal jumlahnya berapa huruf? Paling sedikit 3 huruf. Paling sedikit 3 huruf. Maka huruf tambahan itu harus ada di kata yang lebih dari 3 huruf. Nah, itu ya. Nah, contoh sulama, khotba, doroba. Nah, doroba ada alif di situ setelah dot. Itu alifnya tambahan dan menyertai 3 huruf, dot, ro, dan ba. Khotba juga ada alif di akhir kata. Nah, yang alif ini menyertai 3 huruf yaitu ghin, dot, dan ba. Kemudian sulama ada 2 alif. Alif pada alif setelah lam dan juga alif setelah mim. Kedua alif tersebut adalah tambahan. Nah, barakallahu fikum. Kenapa? Karena menyertai masih 3 huruf yang pokok yaitu sin, lam, dan mim. Nah, itu ya. Jadi syarat pertama untuk mengatakan, untuk menyatakan alif itu adalah huruf tambahan, maka alif itu menyertai 3 kata yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Kemudian berbeda halnya dengan alif pada contoh ghoza, roma, koma. Ghoza di situ ada alif di akhir kata. Nah, tambahan atau asli? Asli. Kenapa? Apa alasannya? Karena menyertai 2 huruf. Alif menyertai 2 huruf. Iya kan? Ghin dan zai. Maka alif tersebut adalah asli. Nah, begitu juga pada roma. Ada enggak alifnya? Ada. Tambahan atau asli? Asli. Kenapa? Jawabannya karena menyertai 2 huruf. Nah, itu. Koma. Alif, ada alif di tengah kata. Asli atau tambahan? Asli. Kenapa? Nah, karena menyertai 2 huruf. Nah, itu jawabannya ya. Jadi ketika antum ditanya, kenapa ini asli, alif ini asli, kenapa alif ini tambahan? Jawabannya ringkas. Menyertai berapa huruf alif tersebut dalam kata? Dalam satu kata itu alif itu menyertai berapa huruf? 6. Barakallahu fikum. Dan alif pada ghoza, roma, dan koma, 6, alif asli yang dia tuh asalnya adalah huruf lain. Asalnya adalah huruf lain, mongqalibah anil asli. Yang ghoza asalnya apa? Asal alif adalah wawu, asalnya ghozawa, lalu berubah menjadi ghoza. Roma apa asalnya? Romaya, lalu berubah menjadi roma. Koma apa asalnya? Kowama, lalu berubah menjadi koma. Nah, ini pelajarannya nanti di bab ibdal, bab yang akan datang. Nah, itu ahsantum. Apa buktinya kalau ghoza itu berasal dari wawu alifnya. Antum lihat masdar gosya yagzu goswatan, ada wawu kan. Nah itu Roma, Roma yarmi rimayatan, nah, keluar ya, iya enggak, atau rom rimayatan atau romyan. Koma, apa buktinya kalau alifnya wawu? Koma yakumu kiyaman. Nah, kiyaman kenapa iya di situ bukan wawu, apa jawabannya? Nah, kiyaman asalnya kiu. Nah, kiu asalnya gitu, bukan bukan ya, ya asalnya kop wawu kemudian alif. Nah itu ya, maka di situ tidak mengalami kecocokan wawu setelahnya alif, maka wawunya diganti menjadi wawu sebelumnya kasro, wawu sebelumnya kasro, maka wawunya diganti menjadi ya, menjadi kiyaman. Jadi kiyaman itu asalnya kiwaman, kiwaman asalnya, lalu berubah menjadi kiyaman. Nam goza goswatan, roma rimayatan, koma kiyaman. Nah, apa asal kiyaman? Kiwaman. Itu nanti masuk dalam bab yang akan datang. Nam sahihnya koma itu berasal dari wawu. Atau kalau antum bingung di masdar, masdarnya kok kiyaman, ya maka antum cari ke yang lain. Yang terdekat adalah antum lihat di fi'il mudhari. Koma apa bilangnya? Yakumu. Nah, wawunya keluar kan? Nah itu ya. Jadi ketika orang tertentu, ketika antum kasih tahu nggak puas, kenapa? Koma antum katakan dari kowama, bukankah masdarnya kiyamun, kiyaman, bukankah masdarnya ya? Antum bilang ya itu berasal dari wawu. Buktinya apa? Buktinya lihat fi'il mudhari'nya. Mudhari'nya antum mengucap koma yakumu, nah, keluar wawu kan? Nah seperti Roma yarmi, keluar nggak wawu? Keluar, ya keluar ya kan? Roma yarmi keluar ya. Goza yagzu keluar nggak wawu? Keluar. Yagzu asalnya yagzuwu, yagzuwu kemudian berubah menjadi yagzu. Enam. Yang kedua, ya silakan Muhammad dibaca. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah. Ziyadah wawu. Yang kedua, yang ketiga ziyadah ya. Enam, dua dan tiga ini dibahas dalam satu pembahasan, tambahan wawu dan tambahan ya. Ya, lanjutan. Wawu dan ya menjadi huruf tambahan dengan syarat masuk pada kata yang tiga huruf atau lebih. Enam. Contohnya seperti syarat pada alif, masuk pada kata yang tiga huruf atau lebih. Ya, contohnya. Contohnya yudah riju, yaktubu, qadibun, sayrofun, ajuzun, jauharun. Berbeda halnya dengan wawu atau ya pada kata baitun, sautun. Keduanya adalah huruf asli kata. Berbeda juga dengan wawu atau ya pada kalimah sunai, mukarror, dua huruf yang terulang seperti yu'yu'a, wa'wa'a, yu'yu'un, yu'yu'un, wa'wa'un, wa'wa'un. Keduanya dihukumi sebagai huruf asli. Nam, aksantum. Barakallahu fikum. Nam, huruf tambahan berikutnya adalah wawu dan ya. Nah, menjadi tambahan dengan syarat masuk pada kata yang terdiri dari tiga huruf atau lebih. Nah, itu ya. Contohnya yudah riju. Ya di situ ya tambahan dan disebut ya apa? Ya huruf mudhara'a ya. Dahroja yudah riju. Yaktubu. Ya huruf tambahan bukan? Disebut ya apa? Sama huruf mudhara'a. Qadibun. Nah, ya di sini juga ya tambahan karena asalnya dari qaf, do dan ba. Sayrafun juga demikian. 6. Asalnya dari sod, ra dan fa, mulhak dengan ja'far sehingga disebut atau diucap sayrafun. Ajuzun, wawunya tambahan karena berasal dari ain, zim dan za. Ajuza. 6. Ajuza artinya lemah. Kalau azuzun artinya nenek, orang nenek tua ya. Jauharun, wawunya di situ tambahan untuk mulhak dengan Ja'far, disamakan dengan Ja'far timbangannya, yang artinya permata. Nah, Nah, barakallahu fikum. Maka dari contoh yang kita baca ini ada tambahan berupa ya dan juga berupa wawu. Berbeda halnya dengan sautun. Saut di situ wawunya asli atau tambahan? Asli. Kenapa? Karena menyertai dua huruf. Wawu menyertai dua huruf, maka wawu tersebut asli. Berbeda halnya dengan baitun. Ya di situ asli atau tambahan? Kenapa? Karena menyertai dua huruf, ya, aksantum. Juga berbeda halnya dengan wawu atau ya pada kalimah kata, kalimah itu kata ya, funai mukarror, yaitu dua huruf yang terulang. Seperti pada yuk-yuk dan wa'wa. Keduanya dihukumi huruf asli. Nah, keduanya dihukumi huruf asli. Barakallahu fikum. Meskipun terulang, ini sunai mukarror ya. Seperti zal-zala. Nah, dan yang semisalnya. Nah, lanjutan bacaan Mas Afan, baca. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang keempat, ziyadah mim. Mim menjadi huruf tambahan pada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mimi, dan isim alat. Seperti majlisun, matrabun, miftahun, mudharibun, matrubun, mudahrijun, majlasun, mutadahrojun. Catatan 1. Mim hanya menjadi huruf tambahan hanya pada isim. Yang kedua, mim tambahan terletak di awal kata. Jika datang di tengah kata atau akhir kata, maka mim tersebut adalah huruf asli kata, kecuali pada lafaz tertentu yang bisa diketahui tambahannya dengan istiqaq, seperti dulamisu, qamarisu, hermasun, zurqumun. Nah, aksantum. Ziyadah mim, tambahan mim. Artinya apa? Artinya mim menjadi huruf tambahan. Pada apa? Pada kata-kata berikut ini. 6. Pada isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mim, isim alat. 6. Untuk isim fa'il, isim maf'ul, mim menjadi huruf tambahan pada fi'il yang lebih dari 3 huruf. Pada fi'il yang lebih dari 3 huruf. Dan juga termasuk yang 3 huruf ya, Afan. Termasuk 3 huruf, maf'ulun. Ya, kesimpulannya pada isim isim maf'ul yang baik 3 huruf ataupun lebih dari 3 huruf. Kalau isim fa'il, maka pada fi'il yang lebih dari 3 huruf. Kalau isim fa'il pada fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, gitu kan? Kalau isim fa'il yang fi'ilnya 3 huruf, wazannya apa? Fa'ilun. Iya kan? Fa'ala yaf'ulu fa'ilun. Fa'ala yaf'ilu fa'ilun. Gitu kan? Fa'ula atau ya, fa'ula sifat musyabaha ya, jarang pakai fa'ilun. 6. Adapun yang isim maf'ul, maka isim maf'ul itu semuanya mimnya tambahan, seperti madrubun, seperti maftuhun. 6. Ataupun yang 4 huruf seperti mukromun. Fi'il yang 4 huruf atau fi'il yang lebih dari 4 huruf seperti munkasarun atau mustakfarun dan lain sebagainya. Nah, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, dan masdar mim, termasuk isim alat. Ini sudah lewat, tasrifan ini sudah lewat pada pelajaran kita yang lalu di bab 2 ya. Nah, catatan, mim hanya menjadi huruf tambahan pada isim. Artinya apa? Tidak ada mim tambahan pada fi'il. Nah, mim tidak menjadi tambahan pada fi'il. Jika fi'il ada huruf mim, maka itu adalah asli dari kata. Kemudian mim tambahan terletak di awal kata, yang seperti disebutkan di atas contoh-contohnya. Jika datang di tengah kata atau akhir kata, maka mim tersebut adalah huruf asli kata, kecuali pada lafaz tertentu yang bisa diketahui tambahannya dengan istiqaq, seperti yang tadi dibaca, dulamis, komaris, hirmas, dan zurkum. Nah, ini mim-mim di sini, mim-mim tambahan dari mana taunya? Dari istiqaq. Istiqaq itu melihat asal kata. Istiqaq itu apa? Melihat pengasalan kata, apa asal kata tersebut. Nah, barakallahu fikum. Zurkum berasal dari zai, ro dan qab. Nah, dari surqah yang artinya adalah biru ya, karena surkum sangat biru. Nah. Barakallahu fikum. Lanjutan bacaan. Mas Zubair ya, baca. Qala al-muallif hafizahullahu taala yang kelima, ziyadah hamzah. Hamzah menjadi huruf tambahan dengan dua syarat, yaitu a, syarat pertama menjadi tambahan di awal kata jika datang setelahnya tiga huruf asli atau masuk pada fi'il mudhari, seperti ahmadu, asghoru, afkalu, akrama, ukrimu, adhabu, astaghfiru, udahriju. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang membahas tentang hamzah. Hamzah menjadi tambahan, hamzah menjadi huruf tambahan pada kata-kata berikut ini. Naam. Hamzah menjadi huruf tambahan dengan dua syarat. Syarat pertama, menjadi tambahan di awal kata jika datang setelah tiga huruf. Jika datang setelahnya tiga huruf. Artinya setelah hamzah ada tiga huruf. Dan huruf tersebut adalah asli, tiga huruf asli. Atau masuk pada fi'il mudhari'. Naam. Ya, kita lihat yang fi'il mudhari' terlebih dahulu. Astaghfiru, fi'il mudhari' bukan? Mudhari'. Udahriju, mudhari' bukan? Ukrimu, mudhari'. Adhabu, mudhari'. Ahmadu juga mudhari', Hamida yahmadu. Ahmadu. Ini fa'il-fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana ya. Fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah menunjukkan fa'ilnya dhamir mustatir wujuban takdiruhu ana. Astaghfiru, aku memohon ampun. Udakhriju, aku menggelincirkan. Nah. Kemudian juga bisa pada selain fi'il mudhari', yaitu ketika menyertai, ketika setelahnya datang tiga huruf asli seperti asghoru. Asghoru di sini adalah isim tafdil. Setelah hamzah ada tiga huruf yaitu shod, gin dan ro. Ya. Afkalu juga hamzahnya tambahan karena setelah hamzah ada tiga huruf fa, kaf dan lam. Nam. Dan afkal ini disamakan dengan mulhak dengan Ja'far. Nam. Afkal. Kalau asghoru isim apa tadi? Isim tafdhil ya. Akroma fi'il madi. Nah, akroma di sini fi'il madi, Pak. Ikut wazan af'ala. Af'ala, hamzanya tambahan. Af'ala. Yang asli adalah fa, ain dan lam. Maka akroma hamzah tambahan aslinya adalah kaf, ra dan mim. Nah, syahidnya hamzah menjadi tambahan pada fi'il mudhari' yang menunjukkan fa'ilnya mustatir wujuban ana. Juga pada fi'il madi yang fi'il madi ini rubai terdiri dari 4 huruf atau dikatakan sulasi masjid 1 huruf, dan juga pada apa? Isim tafdhil, dan juga pada isim yang mulhak seperti mulhak dengan Ja'far, contohnya afkal. Nah, yang syarat kedua silakan dibaca. Siapa ini? Mas Rizal ya, baca Mas Rizal. Syarat kedua. Qala al-muallif hafizullah. B. Syarat kedua menjadi tambahan pada akhir kata jika yang pertama hamzah datang setelah alif, yang kedua sebelum alif ada tiga huruf atau lebih, yang ketiga hamzah tersebut bukan sebagai hamzah pengganti dari huruf asli seperti hamra'u, ilba'un, juhala'u, kurfusa'un. Nah, cukup. Syarat kedua, alif menjadi tambahan pada akhir kata jika hamzah datang setelah alif. Nah, syarat kedua, hamzah menjadi tambahan. Hamzah menjadi huruf tambahan yaitu menjadi apa? Jika hamzah itu datang setelah alif. Nah, ini pembahasan kita sekarang hamzah yang berada di akhir kata ya. Hamzah yang ada di akhir kata menjadi huruf tambahan jika memenuhi syarat berikut ini. Apa syaratnya? Yang pertama, hamzah datang setelah alif. Antum melihat hamra'u, ada alif enggak sebelum hamzah? Ilba'un. Ada ya? Juhala'u, kurfusa'u. Nah, pertama datang setelah alif. Yang kedua, sebelum alif ada tiga huruf atau lebih. Antum hitung sebelum alif ada berapa huruf? Ada tiga, ada enggak yang empat? Ada huruf so. Nah, berarti ada tiga huruf atau lebih sebelum alif. Nah, kemudian syarat ketiga, hamzah tersebut bukan sebagai hamzah pengganti dari huruf asli. Bukan pengganti dari huruf asli. Nanti ada hamzah pengganti huruf asli di bawah ini, seperti a'daun ya, yang akan disebutkan di bawah ini. Nah, kalau hamzahnya pengganti dari huruf asli, maka bukan hamzah tambahan, seperti a'daun. Antum lihat di bawah a'daun, asma'un. Ya enggak? Setelah hamzah, nah, hamzah di situ di akhir kata kan? A'daun dan asma'un di akhir kata bukan? Akhir kata. Sebelumnya alif bukan? Alif. Sebelum alif ada tiga huruf ya. Nah, itu. Memenuhi syarat apa enggak? Memenuhi syarat, namun tidak terpenuhinya pada apa? Hamzah tersebut bukan hamzah asli namun hamzah pengganti. A'daun asalnya a'dawun. Nah, itu asalnya karena dari aduun. Aduun artinya musuh. Jamaknya adalah a'daun lalu berubah menjadi a'daun, masuk dalam bab qalb nanti yang akan datang atau bab ibdal. Nah, demikian juga asmaun asalnya asmaun. Asmaun asalnya apa? Asmaun karena berasal dari sama yasmu. Nah, asalnya itu. Sumun, asmaun berubah menjadi asmaun. Nah, di lanjutan bacaan Mas Fauzan berbeda halnya. Bismillahirrahmanirrahim. Berbeda halnya dengan hamzah pada contoh berikut. Yang pertama, maun, binaun, syaa. Hamzah asli karena sebelum alif kurang dari 3 huruf. Nah, hamzah di situ asli. Maun hamzahnya asli atau tambahan? Asli. Binaun juga, syaa juga. Apa alasannya? Karena sebelum alif sebelum sebelum alif kurang dari 3 huruf. Maun sebelum alif cuma 1 huruf. Binaun sebelum alif cuma 2 huruf. Sa'a sebelum alif ada berapa huruf? 1 huruf. Nah, itu alasannya. Lalu yang kedua, naba'a. Hamzah asli. Sebelumnya tidak ada alif. Nah, hamzahnya asli. Kenapa? Alasannya karena sebelumnya tidak ada alif. Karena syarat hamzah itu menjadi tambahan ketika diawali oleh alif. Nah, gitu ya. Hamzah menjadi huruf tambahan syaratnya apa? Diawali oleh alif. Nah, sedangkan di situ ada enggak alifnya? Enggak ada. Naba'a, antum boleh baca naba'a, boleh naba'un. Itu semuanya hamzahnya asli. Lalu baca lagi. Yang ketiga, a'da'un, asma'un. Hamzah asli karena sebagai ganti dari huruf asli berupa wawu, yaitu a'da'un, asma'un. Ya, nam, ahsantum. A'dawun, mufradnya aduun, artinya musuh. Jamaknya a'dawun, lalu berubah menjadi a'daun. Nah, ya, catatan. Berganti, Mas Yasin, Mas Yasin. Bismillah. Catatan. Yang pertama, jika setelah hamzah datang 2 huruf asli, maka hamzah tersebut huruf asli seperti pada kata amrun, akhoda, amaro, akala, itsbun, amnun. Naam. Aksantum. Kembali ke kaidah asal di awal tadi, yaitu apa? Huruf tambahan itu harus menyertai kata yang terdiri dari 3 huruf atau lebih. Gitu ya. Jika kata tersebut terdiri dari 3 huruf, maka semuanya asli. Naam. Aksantum. Lalu yang kedua? Yang kedua, jika setelah hamzah datang 3 huruf padanya terdapat huruf tambahan, atau datang setelahnya 4 huruf semuanya asli, maka hamzah tersebut adalah asli. Seperti izarun, amanun, istobalun, akilun, aminun, istokhrun. Iya. Jika setelah hamzah datang 3 huruf padanya terdapat huruf tambahan. Jadi setelah hamzah ini ada 3 huruf, namun di situ ada huruf tambahan. Mengerti? Naam. Atau datang setelah 4 huruf semuanya asli. Datang setelah 4 huruf semuanya asli. Maka hamzah tersebut adalah asli. Naam. Untuk contoh hamzah yang datang, untuk contoh apa ini? Hamzah yang setelahnya ada 3 huruf namun salah satu hurufnya adalah tambahan, contohnya izarun. Izarun di situ hamzah, setelah hamzah ada 3 huruf ya, ada zai, ada alif, ada ro, ya kan? Cuman alifnya tambahan di situ. Nah, begitu juga pada akilun. Setelah hamzah ada tiga huruf. Apa aja? Alif, kaf, dan lam. Namun ada huruf tambahan. Apa itu huruf tambahannya? Alif. Arang ikuti wazan fa'ilun. Wazannya apa? Fa'ilun. Begitu juga pada aminun. Hamzah itu tambahan. Nah, kenapa? Karena setelahnya ada tiga huruf. Dan tiga huruf tersebut satunya adalah tambahan. Apa ada bilang? Asli ya. Terburu-buru ngecap. Diperbaiki. Hamzah apa yang tadi disebutkan pada izarun, akilun, dan aminun semuanya asli. Kenapa? Karena setelah hamzah ada tiga huruf. Yang tiga huruf tersebut salah satunya adalah huruf tambahan. Mengerti? Aminun, hamzah asli atau tambahan? Asli. Kenapa? Karena setelah hamzah ada tiga huruf. Apa tiga huruf tersebut? Mim, ya, dan nun. Mana tambahannya? Ya tambahannya. Karena berasal dari Aminah. Dari Aminah ya. Amnun, masdarnya Amnun. Aminah, Ya'manu, Amnun. Nah. Barakulahikum. Juga pada Istoblun dan Istakhrun. Istakhrun. Nah. Di situ antum perbaiki, dikasih kepala hamzah di bawah alif ya. Bukan hamzah wasl, itu hamzah qat'i. Istoblun dan Istakhrun. Dikasih kepala hamzah. Kepala ain, dikasih kepala ain, maksud dikasih kepala ain. Yang kepala kepala ain itu disebut dengan hamzah. Nah. Lanjutan bacaan Yahya, baca. Bismillah. Yang keenam, ziyadah nun. Nun menjadi tambahan di awal kata, tengah dan akhir kata. A. Syarat tambahan nun di awal kata yaitu pada fi'il mudhari yang fa'ilnya mustatir wujuban. Nahnu, contohnya nazhabu, nata'allamu, nastaghfiru, nudahriju. Lam, ahsantum. Berikutnya akan membahas tentang huruf tambahan berupa nun. Nun menjadi tambahan di awal kata, di tengah, dan di akhir. Di awal, tengah, dan akhir. Syarat tambahan nun di awal kata yaitu pada fi'il mudhari' yang menunjukkan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban takdiruhu nahnu, seperti nadhabu, apa artinya? Kami sedang atau akan pergi. Nata'alamu, apa artinya? Kami sedang atau akan belajar. Nastaghfiru, artinya kami sedang atau akan meminta ampun. Nudahriju, apa artinya? Kami sedang atau akan menggelincirkan. Nah, aksan tuh. Itu nun-nun di situ semuanya adalah huruf tambahan. Disebut huruf apa nun di situ? Huruf mudhara'. Disebut huruf mudhara', yaitu huruf yang menunjukkan bahwasanya dia itu adalah fi'il mudhari'. Ada berapa huruf mudhara'? Ada berapa huruf mudhara'? Apa aja? Yang pertama adalah hamzah, yang kedua nun, yang ketiga ya dan ta. Lah itu huruf mudhara', yang empat itu semuanya adalah huruf tambahan. Gitu ya. Nah, berikutnya baca Ibnu Shalah. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala. B. Syarat tambahan nun di tengah kata yaitu 1. Pada wazan if'an lala, if'in fa'ala beserta tasrif atau perubahannya. 2. Pada selain kedua wazan di atas dengan 3 syarat. A. Berada di tengah kata yang jumlahnya 5 huruf. B. Disukun. C. Tidak terjadi idgham. Contohnya akon qala, adhan fara, koron ful, koron fula, haban to. Nah, asantum. Berikutnya syarat tambahan nun di tengah kata. Artinya nun menjadi huruf tambahan di tengah kata dengan syarat berikut ini. Yaitu pertama pada kata yang berwazan if an lala, terus in faala, beserta tasrif atau perubahannya, yaitu perubahan ke mudore, ke apa lagi, ke isim fa'il, isim maf'ul, dan terus-terusnya. Antum tasrif in fa'ala, yan fa'ilu, in fi'alan, mun fa'ilun, mun fa'alun, in fa'il, la tan fa'il, mun fa'alun, mun fa'alun. Nah, itu semua nun pada wazan infa'ala beserta tasrifannya adalah tambahan. 6. Dan di situ ada tambahan yang lain, apa itu? Tambahan hamzah ya, yang berupa hamzah wasal infa'ala. If'anlala juga demikian pada semua tasrifan. If'anlala, yaf'anlilu, if'inlalan, muf'anlilun, muf'anlalun, if'anlil, la taf'anlil, muf'anlalun, muf'anlalun. Nah di situ semua nun pada tasrifan wazan if'anlala adalah tambahan. Nah itu. Kemudian yang kedua, pada selain kedua wazan di atas dengan syarat. Nah pada selain kedua wazan di atas dengan syarat apa? Yang pertama syaratnya berada di tengah kata yang jumlahnya 5 huruf. Di tengah kata yang jumlahnya 5 huruf. Nah, contohnya apa? Akonkol. Antum lihat akonkol di tengah kata enggak? Ya enggak? Godok, godonfar. Tengah kata enggak? 5 huruf enggak? 5 huruf. Koronful juga demikian. Habanto juga demikian. Nah, B disukun. Antum lihat harokat nun. Sukun enggak? Sukun. C tidak terjadi idgham. Nah, berbeda halnya dengan antum lihat contoh yang di bawahnya itu. Yang terjadi idgham. Ada enggak contohnya? Enggak ada contohnya. Nanti dicarikan contohnya. Nah, kita baca lagi. Nah. Contohnya yang memenuhi syarat di sini akon qal, godong far, koron ful, habanto. Seperti tadi yang telah disebutkan. Nah. Ya, lanjutan bacaan C. Mas Abdul Hadi. Bismillah. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala. Yang C, syarat tambahan nun di akhir kata. Yang pertama, nun datang setelah alif. Yang kedua, sebelum alif ada 3 huruf atau lebih, seperti Osmanu, Salmanu, Za'faranu, Kaslanu, Atshanu, Ghabbanu. Berbeda halnya dengan nun asli pada contoh di bawah ini. Ana, Hana, Aimanun, Sinanun. 6. Berarti yang pengecualian untuk syarat kedua belum ada ya. Syarat kedua yang pengecualian, yang nunnya di tengah namun nun tersebut asli, contohnya adalah Ajannas. Ajannas. Nah, Ajannas di situ terdiri dari ain, jim, nun yang tasdid, artinya dua nun, kemudian sin. Nah, Ajannas itu terjadi idgham. Nah, di situ nunnya asli. Kenapa? Karena terjadi idgham. Nah, barakalafikum. Demikian juga ada nun yang di tengah namun asli, contohnya gurnaik, gurnaikun, gurnaikun. Ya, nunnya di tengah. Yang kata tersebut ada 5 huruf, ya. Gin, ra, nun, ya dan qaf. Gurnaikun. 5 enggak? 5 huruf enggak? Nunnya nun di tengah apa enggak? Di tengah. Namun nunnya fat, nunnya di situ bukan sukun. Apa nunnya? Fathah kan? Gurnaikun. Maka nun di situ adalah asli pada gurnaikun. Contoh lain, contoh nun pada anbar, anbarun, ambar. Nah, ambar ini bisa disebut nama ikan atau yang semisalnya ya, ambar. Ini juga nunnya asli. Kenapa? Karena nunnya menyertai 4 huruf, menyertai 3 huruf. Anbar terdiri dari 4 huruf, ain, nun, ba, dan ra. Nah, kemudian kita lanjutkan yang C sekarang. Syarat tambahan nun di akhir kata. Nun datang setelah alif. Nah, lihat, nun datang setelah alif. Antum lihat contoh Uthmanu, Uthmanu, Salmanu. Nun di situ tambahan atau bukan? Tambahan. Kenapa? Karena datang setelah alif. Ini syarat pertama. Kemudian sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Nah, sebelum alif ada 3 huruf atau lebih. Antum lihat lagi contoh Uthmanu, Salmanu, Za'faron, Za'faronun, Kaslanu, Atsanu, Ghotbanu. Antum lihat sebelum alif ada berapa huruf? Ada 3 huruf ya. Ada enggak yang 4 huruf? Ada, yaitu Za'faron. Maka kita katakan alif di situ adalah huruf apa tadi? Nun. Maka nun tersebut adalah huruf tambahan. 6. dan termasuk juga alif ya. Alif, alif di situ huruf tambahan. Namun yang kita bahas sekarang apa? Nunnya kan. Nun menjadi tambahan ketika datang setelah alif, yang sebelum alif ada tiga huruf, itu kesimpulannya. Nun menjadi tambahan ketika datang setelah alif, yang sebelum alif tersebut ada tiga huruf atau lebih. Yang alif itu sendiri juga tambahan. Adsan, tambahan bukan alifnya? Tambahan. Ghadban juga tambahan. Ikut wazan fa'lan. Adsan yang haus, ghadban yang marah, kaslan yang malas. Uthman, Uthman di sini nama. Salman, bisa nama juga bisa sifat musyabaha. Salman yang selamat. Sya'faron ini nama, nama tumbuhan. Sya'faron, semacam kunyit. Berbeda halnya dengan nun asli pada contoh di bawah ini. Ana, ini fi'il madi. Hana, juga fi'il madi. Aimanun, Aimanun masdar. Sinanun. Barakallahu fikum. Kenapa anak nunnya huruf asli bukan huruf tambahan? Kenapa? Karena menyertai dua huruf ya. Menyertai dua huruf yaitu apa? Alif dan hamzah dan alif, gitu kan? Hana. Kenapa nunnya huruf asli bukan tambahan? Karena menyertai dua huruf. Meskipun nun itu datang, meskipun nun datang setelah alif, namun sebelum alif ada satu huruf, atau lebih tepatnya nun di situ huruf asli meskipun datang setelah alif karena sebelum alif ada satu huruf, ya kan? Sebelum alif ada berapa huruf? Hana, satu huruf berupa ha. Ana, sebelum alif ada berapa huruf? Satu, apa huruf apa? Hamzah kan? Ana, enam. Kemudian aimanun, enam. Di sini nun juga huruf asli. Kenapa? Karena apa alasannya? Sebelum alif ada tiga huruf enggak? Ada tiga huruf, salah satunya tambahan yaitu ya di situ. Enam. Kemudian sinanun, nun tambahan. Kenapa? Karena datang setelah alif, sebelum alif cuma ada dua huruf. Asantum. Ya, sedikit lagi ya. Mas siapa? Lupa. Ali. Baru. Ali. Mas Ali. Mas Ali. Mas Ali baru masuk tahun ini ya? Iya. Ini maksudnya tahun kemarin baru ikut hari ini aja. Iya, maksudnya baru masuk pondok ini tahun ini kan? Tahun apa? Kemarin. Tahun kemarin. Baru. Lagi, ba, ya. Pas corona. Pas corona. Pas corona itu ya? Iya. Iya, cuman baru kelihatan ini. Baru ikut. Oh, iya. Ya, silakan Mas Ali. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadah tak, tak menjadi tambahan pada A, tanda taknith muannats. Seperti qaimatun, talibatun, qamat, talabat. B, fi'il mudhari. Ya, sebentar yang A dulu. Ziyadah tak, sekarang tak ya, tambahan tak. Baik tak ini tak taknis ataupun tak marbuto, semuanya disebut dengan tak. Tak menjadi tambahan pada pertama tanda taknis, tanda muannas. Artinya apa? Artinya menunjukkan bahwasanya isim tersebut muannas, atau kalau dia itu fiil, fa'ilnya adalah muannas. Seperti qaimatun, muannas atau mudzakkar? Apa mudzakkarnya? Qaimun. Talibatun, muannas atau mudzakkar? Apa mudzakkarnya? Talibun. Aksantum. Qaimatun yang berdiri, talibatun yang penuntut ilmu ya, atau penuntut. Qomat, qomat di sini menunjukkan fa'ilnya muannas. Apa fa'ilnya? Mustatir jawazan takdiruhu hiya, itu kan. Kalau fa'ilnya mustatir, kalau fa'ilnya dohir kita katakan qomat fatimatu atau qomat hindun, kan itu. Talabat menunjukkan fa'ilnya muannas bukan? Muannas. Apa takdirnya? Iya, nam. Aksantum. Maka tak menjadi tambahan untuk apa? Untuk tanda taknis. Itu tak menjadi tambahan untuk tanda taknis yang pada isim berupa tak marbuto, yang pada fiil berupa tak taknis sakina. Mengerti? Nah, berarti bedanya kalau pada fiil memakai tak yang bentuknya tak maftuha yang seperti perahu. Kalau pada isim berbentuk tak bulat yang disebut dengan tak marbuto. Ini yang yang sering, meskipun terkadang juga bisa ditulis tak terbuka. Nah, yang B, lanjutan Mas Ali. B, fi'il mudhari seperti tatlubina, tatlubu, taqumani, taqumu. Nah, pada fi'il mudhari yaitu apa? Di sini sebagai huruf mudhara'ah ya. Pada huruf mudhara'ahnya 6. Tatlubina, tatlubu, taqumani, taqumu. Ini fi'il mudhari' yang diawali oleh huruf ta. Yang ta di sini adalah huruf tambahan, karena huruf mudhara'ah adalah semuanya huruf tambahan. 6. Lanjutan yang C. C, pada kata yang mengikuti wazan seperti istaf'ala, tafa'ala, ifta'ala, tafa'lala, tafa'ala, beserta tasrifan atau perubahannya. 6. Beserta tasrifan atau perubahannya yang tadi disebutkan. Contoh istaf'ala perubahannya istaf'ala yastaf'ilu, istif'alan, mustaf'ilun, mustaf'alun, istaf'il, latastaf'il, mustaf'alun, mustaf'alun. Tafa'ala, bacakan perubahannya. Ya, baca. Tafa'ala. Ifta'ala, baca perubahannya. Ifta'ala, yasta'ilu, ifti'alan, musta'ilun, musta'ilun, musta'illa, tasta'il, musta'alun, musta'alun. Tafa'lala, baca perubahannya. Tafa'lala, yata'alalu, tafa'lulan, mutafa'ilun, mutafa'lalun, tafa'lala, tafa'lal, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Tafa'ala. Tafa'ala, yata'alalu, tafa'lulan, mutafa'ilun, mutafa'lalun, tafa'lala, tafa'lalun, mutafa'lalun, mutafa'lalun. Nah, itu perubahannya. Ini perubahan untuk tasrif apa ini? Istilahi. Bisa enggak ditasrif lugawi? Bisa. Seperti kalau antum mengucap mustaf'ilun. Nah, ini kan masih bentuknya tasrif satu tasrifan ya. Kita bikin tasrif lugawi, mustaf'ilun, mustaf'ilani, mustaf'iluna, mustaf'ilatun, mustaf'ilatani, mustaf'ilatun. Iya enggak? Nah, semuanya itu tambahan. Di tasrif apapun baik istilahi ataupun lugawi, maka itu adalah huruf ta tambahan. Mengerti? Nah, aksantum. Yang berikutnya Mas Jundi. Siada sin. Bismillah qala hakidallah. Ziyadah sin. Sin menjadi tambahan pada kata yang mengikuti wazan istaf'ala beserta tasrifan atau perubahannya. Iya, istaf'ala. Coba ditasrif Mas Jundi. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan mustaf'ilun mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Nah, pada perubahan tersebut mengalami semuanya adalah tambahan taknya ya. Dan bukan hanya tak yang tambahan. Apa selain tak? Hamzah sama sin, gitu kan? Jadi istaf'ala itu ada tiga huruf tambahan. Pertama hamzah wasol, lalu sin, lalu tak. Nah, barakalakum. 9. Mas siapa? Ikhlas. Ya, masih ikhlas. Ziyadah ha. 9 ziyadah ha. Ziyad 10 juga. Dan 10, 9 dan 10 satu pembahasan. Ziyadah ha dan ziyadah lam. Dan ziyadah lam. Ha dan lam sangat jarang sebagai huruf tambahan, dan huruf-huruf ini diketahui sebagai huruf tambahan dengan istiqaq seperti ummahatun berasal dari ummun, ahrokun berasal dari arokun, arokoh, toisalun berasal dari toisu. Nah, tambahan ha dan lam sangat jarang sebagai huruf tambahan. Nah, bagaimana kita tahu ha dan lam menjadi huruf tambahan pada huruf tertentu? Yaitu dengan istiqaq. Taunya dengan istiqaq, yaitu melihat pada asal kata. Seperti antum mengucap ummahatun. Ummahatun jamak bagi apa? Bagi ummun kan? Nah, berarti ada enggak hanya di ummun? Enggak ada. Ummun kok kenapa jadi ummahatun? Kita katakan hak di situ tambahan. Yang ditambahkan pada jamaknya ummun. Nah, hak di situ ya. Begitu juga pada araqa. Araqa yuriku. Araqa di situ artinya menumpahkan, menuangkan. Araqa yuriku. Araqa dam artinya menumpahkan darah. Kemudian di sana ada fi'il ahraqa. 6. Barakallahu fikum. Dan ini fi'il ini jarang dipakai dan jarang dan tidak masuk dalam wazan yang telah antum hafal pada 22 wazan itu ya, ahroqa, tapi termasuk fi'il ahroqa. Nam ahroqa yuhriku, itu tasrifannya, ahroqa yuhriku. Nam, dari mana kita tahu ha ini tambahan? Lihat pada asal fi'ilnya. Ahroqa itu asalnya aroqa, aroqa yuriku, itu asalnya. Itu dan fi'il yang biasa kita pakai itu, kita ngucap apa? Aroqa yuriku, seperti ngucap akoma yukimu. Namun ternyata fi'il ini mengalami huruf tambahan, maka baca ahroqa, ahroqa yuhriku. Maka fi'il ini hanya fi'il-fi'il khusus yang sudah berlaku pada orang Arab, kita enggak bisa membuat sendiri. Namun kita bisa tahu kalau ini adalah fi'il yang mengikuti wazan khusus, yang fi'il tersebut mengalami huruf tambahan. Apa huruf tambahannya? Pada ahroqa, ha. Dari mana kita tahu? Dari asal katanya, yaitu apa? Aroqa. Nah, yang aroqa itu berasal dari roqa, seperti koma menjadi akoma. Juga pada toisalun, berasal dari tois. Nah, tadi tois yaitu ketergesa-gesaan, terburu-buruan. Nah, barakallahu fikum, kita tahu lam menjadi tambahan karena dari asal katanya yaitu tois. Nah, toisalun dan tois artinya sama. Begitu juga aroko dan ahroko artinya sama, menumpahkan, menuangkan, dan yang semisalnya. Alhamdulillah selesai dari pembahasan subbab pertama yaitu az-ziyadah. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan mendatang, masuk pada subbab kedua yaitu membahas tentang hamzah wasol. Dan pembahasan hamzah wasol pembahasan yang mudah karena sudah antum pelajari di pelajaran kelas ya, membaca kitab Qawaidul Imla. Nah, dan apa yang ada tulis di buku ini lebih ringkas dari yang ditulis di buku Qawaidul Imla yang judulnya apa? Kaidah-kaidah baku penulisan bahasa Arab. Lebih ringkas. Nah, dan kenapa kitab ini kelihatannya meskipun halamannya banyak namun pembahasannya ringkas? Karena khawatir kalau diperlebar, diperinci akan semakin banyak halaman sehingga belum baca sudah ketakutan terlebih dahulu. Itu. Sebetulnya bisa lebih tebal lagi, dirinci lagi. Jadi sebetulnya kitab ini kitab ringkas, ringkasan-ringkasan sebetulnya, belum rincian. Ya, sebetulnya ringkasan. Karena kalau dirinci masih ada perincian-perincian lagi. Cuman khawatir nanti akan memberatkan dan menjadikan belum baca sudah malas atau nggak mau mempelajari. Ya, akhirnya apa? Diusahakan untuk yang ditulis itu seringkas mungkin. Nah, sehingga apa? Ketika antum baca kitab sorop yang lain, yang kitab berbahasa Arab di kemudian hari ya, antum akan dapati banyak tambahan nanti. Tambahan ini, tambahan itu. Namun insya Allah antum akan mengerti karena sudah tahu asalnya, sudah tahu usulnya. Nah, katakan ini yang antum pelajari untuk usulnya, untuk pokoknya, pengembangannya ketika membaca kitab yang lainnya. Nah, kalau antum dapati kitab yang lebih sederhana lagi, ya berarti lebih ringkas lagi, kurang dari asal itu. Bam, itu sekedar apa? Sekedar mengenal. Sekedar mengenal. Kalau ini kita berusaha mengenalkan asal. Asal itu apa? Pokok. Dari mana antum tahu tambahannya? Nanti antum baca suruhat kitab-kitab Alfiyat atau suruhat kitab Mughni dan kitab-kitab lainnya yang menjelaskan lebih rinci. Namun yang pokok ini kalau dimengerti, insya Allah bisa dikatakan mencukupi atau hampir mencukupi. Itu ya. Nah, karena ini kita belajar sekedar ilmu alat, ilmu perantara. Kalau kita sudah mengerti, nggak perlu berdalam-dalam, nggak masalah. Jangan sampai nanti kita berdalam-dalam dalam ilmu alat, kemudian lupa ilmu goya, ilmu tujuan. Ya, apa ilmu goya? Seperti ilmu tauhid, akidah, ilmu fikih. Nah, itu ilmu goya, ilmu tafsir. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.